takon woseng tur angkoro antarane riko aku iki sumebar ronronane koro janji sabar sabar sawetara wektu kala mangsane titi kala mangsa pamujiku tipiso sinuta amung kasekang terang koro titik kolo mongso mongso pamu